Itu diantaranya seorang anak perempuan ini akan mendapatkan setengah dengan syarat yang pertama di sana ada tidak ada saudara perempuan yang lainnya, tidak mempunyai saudara perempuan yang lainnya. Yang kedua, seorang anak perempuan akan mendapatkan setengah apabila di sana tidak ada saudaranya dari anak laki-laki. Benar-benar satu, anak satu tunggal. Wa dzalika liqouli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi aulidikum lidzakari mithlu hadzal unsayain. Fa in kunna nisa'an falqas Nasa ini falahun nasrusa ma'tarab wa in kanat wahidatan falahun nis. Allah SWT telah mewasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian bahwasanya anak laki-laki mendapatkan dua kalinya anak perempuan. Jika anak-anak perempuan tersebut banyak, dua atau lebih, maka mereka mendapatkan 2/3. Dan jika anak hanya anak seorang anak perempuan saja, maka dia mendapatkan setengah. Fakalu fa'in kanat wahidatan, dan abdi dalam ilmu Allah, dan jika di sana hanya satu anak perempuan saja, yukhadu minhu istiratu infiradiha amman yusyarikuha min akhawatiha, sehingga anak perempuan tersebut diambil darinya yaitu setengah dengan syarat dia benar-benar sendirian, tidak ada, tidak berserikat, bersekutu dengan saudara laki-lakinya atau saudara perempuannya. Liqouli ta'ala lidzakari mithlu hadzal unsayain yukhadhu minhu istiratu adamil asmah. Itu sebagaimana firman Allah, karena al-lidzakar anak laki-laki ini mendapatkan 2 bagian daripada anak perempuan, maka diambil syarat ini bahwasanya anak perempuan mendapatkan setengah apabila di sana tidak ada takseb atau anak laki yang mengambil dengan sisanya. Gantung ya kemana ya. Begitu juga misalnya kalau dua anak perempuan ya. Dua anak perempuan akan mendapatkan 2/3 apabila di sana tidak ada anak laki-laki. Tidak ada anak laki-laki. Jadi dua anak perempuan atau lebih ini mendapatkan 2/3 jika di sana tidak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, otomatis nanti apa? Ya kepalanya nanti dihitung ya. Seperti kemarin, karena anak laki-laki kepalanya 2, kalau 1 dihitung 2. Sehingga bersekutu, kalau perempuan bersekutu dengan laki, maka hukumnya kembali kepada lil zakari mislu haini sayain. Bahwasanya anak laki-laki ini 2 kali lipat mendapatkan hak awal daripada seorang anak perempuan. Sehingga apa? Kalau bersekutu nanti dihitung bahwasanya anak laki-laki 2 jatahnya. Kemudian Syekh Allah melanjutkan wa bintu ibni ta'khudhu an-nisfa bi salasati syurutin. Cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit. Cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit ini akan mendapatkan 1/2. Belum usah mendapatkan 1/2. Bisa. Yaitu dengan 3 syarat. Asyaratul awal adamul mu'asyid laha wawa akhuha au ibnu ammiha alladhi fi darajatiha. Yang pertama, di sana tidak ada orang yang mengambil bagian sisa. Seperti apa? Seperti saudaranya. Saudaranya cucu perempuan dari anak laki-laki berarti siapa? Ya cucu laki-laki dari anak laki-laki kan? Karena saudaranya sama. Saudaranya cucu laki, cucu perempuan. Berarti kalau ada cucu laki-lakinya maka enggak jadi 1/2. Atau di sana tidak ada anak laki-laki dari paman si mayit. Yang sederajat dengan cucu perempuan dari anak laki-laki. Asyartu basyartu sani, salah yang kedua, adamu musyarik laha atau musyarik laha wawa uhtuha au bintu ammiha alatifi darajatiha. Yang kedua syaratnya tidak berserikat, tidak berserikat dengan saudara perempuannya. Berarti apa? Cucunya perempuan harus 1. Perempuan harus 1. Atau di sana tidak ada anak perempuan dari anak paman. Anak perempuan dari paman. Sini aja. yang sederajat dengan cucu perempuan, cucu anak, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya. Jadi kalau berserikat maka tidak setengah lagi. Yang ketiga, asyartu syalis adamul farah al-waris aladhi wa'a'la minha. Tidak ada farah waris, yaitu cabang, yaitu anak-anak si mayit. Karena apa? Kalau anak-anak si mayit ini berarti apa? Lebih tinggi derajatnya daripada cucu, ya kan? Cucu perempuan, anak perempuan mayit, ya. Anak perempuan mayit. Kalau ada perempuan si mayit, maka cucu perempuan tidak dapat setengah. Paman di sini atau di sini? Paman si mayat, ya. Pamannya siapa? Pamannya ini, ya. Kalau pamannya ini siapa ini? Pamannya cucu perempuan. Anaknya laki-laki. Anak si mayat. Hah? Pamannya berarti anak itu. Pamannya yang ini. Oh, ya. Ya, menghapus. Pamannya cucu perempuan, pamannya cucu perempuan, berarti ini ada anak laki-laki, ya? Iya. Anak laki-laki. Jadi sebagai pamannya cucunya ini, ya. Berarti anaknya paman laki-laki, ya. Jadi cucu perempuan dari anak laki-laki ini bisa mendapatkan setengah dengan syarat apa? Sendirian. Eh, tidak ada ini, tidak ada anak perempuan dari paman ini. Yang ketiga, tidak ada anak perempuan atau anak laki-laki mayit. Ingatnya para, para itu anak-anaknya si mayit. Kalau ini tidak ada, ini tidak ada, ini sendirian, maka tujuh perempuan si mayit mendapatkan setengah. Ini sudah ada, ini ada. Mayit hanya mempunyai tujuh perempuan dari anak laki-laki satu tok. Tidak ada paman, tidak ada anak perempuan, ya, tidak ada anak perempuan semuanya itu anak laki-laki semuanya. Perempuan atau laki-laki semuanya. Kalau masih ada. Hah? Kalau anak perempuan dari paman masih ada, dapat dong. Anak perempuan dari paman? Iya, kalau ada, dapat dong. Ini berapa? Ini sama ini. Ya kalau ada. Dua per tiga. Coba nanti nanti. Belakang. Kalau satu derajat berarti apa? Berarti menjadi anak perempuan banget. Soalnya ini sederajat. Ini sederajat. Berarti hitungannya dua. Berarti ini dan ini dua per tiga. Tapi kalau nggak ada yang lain, nanti berubah lagi. Soalnya ini cucu perempuan, cucu perempuan dari anak laki dan anak perempuan dari paman cucu perempuan, maka ini berserikat jadi dua anak perempuan menjadi dua perempuan. Kemudian kita katakan wal banatu al isnatani fa aksara ta'khudani sulusain wa dzalika bisyartain. Anak-anak perempuan dua, dua anak perempuan atau lebih, maka mereka mengambil 2/3 dengan dua syarat. Yang pertama asyarat awal ayyakun isnatain fa aksar, dengan syarat dua anak perempuan atau lebih. Wasyarat tsani, syarat yang kedua adamul mu'asib wa ibnul mayyit li sulbihi. Yang saya bingung, anak perempuan jadi paman si mayit ya? Anak pamannya ini jadi, pamannya cucu perempuan berarti jadi bukan paman si mayit. Hah? Bukan, bukan, bukan paman si mayit. Pamannya cucu perempuan. Pamannya cucu perempuan berarti siapa? Anaknya anak paman si mayit itu anak emak. Anak laki-laki cucu perempuan si mayit. Itu yang dimaksud paman kan anaknya si mayit. Anak perempuan dari paman si mayit atau anak perempuan dari paman cucu perempuan. Paman anak perempuan. Ini yang disebut warisan anak perempuan. Pamannya cucu perempuan. syarat yang kedua tidak ada anak laki-laki dari paman si mayit. Ya. Yeah. Jadi kan paman si mayit. Bukan paman si mayit. Paman dari cucu perempuan. Salah ya tadi. Paman dari cucu perempuan berarti apa? Cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit. Ya. Keliru. Soalnya apa? Satu derajat ini ya kan? Kalau pamannya sini enggak derajat satu derajat. Itu yang satu derajat. Sama-sama apa? Cucu soalnya ya. Sama-sama cucu. Berarti apa? Ini anak laki-laki misalnya. Ini juga anak laki-laki yang lain. Kemudian dua anak perempuan, dua kita ini ya, dua anak perempuan, dua anak perempuan. Mendapatkan berapa? 2/3. Caranya yang pertama, caranya dua apa? Batalkan kedua yang 2/3. Caranya dua anak perempuan atau lebih. Yang kedua, tidak ada anak laki-laki. Ini saja yang ditinggalkan oleh si mayit. Ini anak laki-lakinya enggak ada. Hanya meninggalkan dua anak perempuan atau lebih, perempuan semua tapi enggak ada anak laki-lakinya. Wadzalika liqouli ta'ala, yang demikian firman Allah Ta'ala, yusikumullahu fi auladikum bidzakarin sulhanil musayyin wa in kunna nisa'an fawqa snatain falahunna thulutsa ma tarak fastafida min qawlihi bidzakarin sulhanil musayyin istiratu 'alamul asib fi mirasil banati thulutsain Wastufida min qalihi fa in kunna nisa'a fa fasnatain istiratu kaunuhunna isnatain fa aksar. Ya, ini apa syaratnya itu? Dua anak perempuan atau lebih. Yang kedua, tidak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki berubah lagi, bukan 2/3. Karena nanti berserikat dengan anak laki-laki. Lakin akad askala ala ba'di ulama lafdu falkas nacain fi ayatul kalimah izzahiruhu inna ibnatain la ya'khuzna as-sulusain wa inama ta'khuzuhu as-salas fa'aksar kama huwa marwiyun an Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa jumhuru min ahli ilmi ala khilafihi. Wa anna ibnai wa anna bintai tak khudani selesai. Bidalil hadis Jabir radhiyallahu anhu qala imra'atu Sa'ad ibn Rabi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ibnataiha min Sa'ad faqalat ya Rasulullah hatani ibnata Sa'ad ibn Rabi kutila abuhuma ma'aka fi Uhudin syahidan fa inna ammahuma akhada ma lahuma falam yada lahuma malan wala tankihani illa bimalin. Apala yakdiyallahu fi dhalik fanazalat ayah al-miras fa'alasara Rasulullah ila ammiha yammihima fa'ala kiti ibnatai Sa'ad as-sulusain wa ummahuma as-sumun wa ma bagya fahuwa lak rawu khamsa ila an-nasai wa hasanu at-tirmidzi. Akan tetapi di sana ada sebagian para ulama menemui kesulitan pada lafaz fa'alas matain, yaitu lebih dari dua, yaitu dari anak perempuan, di mana zahirnya yaitu dua anak perempuan. Yaitu tidak mengambil 2/3. Wa innama ta'khuduhu as-salas. Dan hanyalah dia mengambil 1/3. Atau lebih. Di dalam hadis 15. Namun jumhur ulama dari ahlul ilmi ini menselisihinya, dan tentunya kita mengambil jumhur ulama bahwasanya wa innama ta'khudhu as-salas fa'aksar. Keliru ya. Kalau di dalam ayat ini kan, kalau 2/3 itu lebih dari dua anak perempuan ya kan, fa'aqas natain. Enggak disebutkan dua anak perempuan ya di situ. Iskalnya ini. Yang menyulitkan di dalam ayat ini wa in kunna nisa'an fawqas natain, jika di sana wanita-wanita atau anak-anak perempuan di sini disebutkan lebih dari dua. Kalau lebih dari dua berarti tidak menyebutkan dua. Nah, terus dua berapa? Ini sebagian ulama bingung. Soalnya di dalam ayat menyebutkan lebih dari dua anak perempuan atau lebih dari dua anak perempuan, maka jumhur ulama menerangkan bahwasanya dua anak perempuan ini juga termasuk dari fokus nata ini, yaitu tetap mengambil 2/3, yaitu dengan dalil hadis Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, telah datang istri Sa'ad bin Rabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa dua anak perempuannya dari hasil pernikahan dengan Sa'ad bin Rabi. Faqalat, dan istri Sa'ad bin Rabi berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya dua anak perempuan ini adalah hasil dari Sa'ad bin Rabi, yaitu istrinya tadi, suaminya tadi, yaitu Sa'ad bin Rabi, yang saat ini telah terbunuh, atau yang kedua bapaknya ini telah terbunuh bersama engkau tatkala mengikuti perang Uhud sebagai syahid. Sedangkan pamannya ini mengambil hartanya Sa'ad semuanya, tidak meninggalkan untuk anak kedua anak perempuan ini. Padahal kedua anak perempuan ini tidak bisa menikah kecuali dengan harta. Jadi mau menikah dengan anak perempuan kalau tidak punya harta. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah SWT akan memutuskan, yaitu turun ayat miras, yaitu yusikumullah fi awlatikum li dzakarin mislahatil yusair wa in kunna nisaa fa basnataini falahuma falahunna sulusa ma tarak. Ini fa'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ammiha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menemui paman kedua anak putri saat tersebut. Faqala, dan utusan tersebut berkata, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada utusan tersebut, berikan dua anak perempuan Sa'ad 2/3. Dan berikan juga ibunya dari kedua anak ini 1/8. Adapun sisanya untuk engkau wahai paman. Ini di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya dua anak perempuan termasuk juga yang disebutkan di dalam ayat fawqa isnataini, atau lebih dari dua. Jadi lebih dari dua itu sudah masuk. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi di dalam dengan ayat tersebut dua putrinya Sa'ad bin Rabi mendapatkan 2/3 karena dua anak perempuan. Kemudian istrinya tadi atau ibunya dua anak perempuan tadi mendapatkan 1/8 karena ada anaknya. Istri kalau ada anak berarti mendapatkan 1/8. Sedangkan sisanya baru diambil oleh paman. Ada gambaran? Perlu ditulis enggak? Pamannya dua anak perempuan, yeah. Ya. Paman aman. Jadi saudara. Terang. 58. 5. Bisa ini. 24. Ini itu 24. 24. Itu jenis tulis yang dahulu misalnya seperti kita, seperti kita itu berarti beristri dan saudara laki-laki. Kalau nanti dibikin itu begini, jadi ini bagian yang anak perempuan itu bertiga, namanya asalnya siapa itu yang bertiga, kemudian yang seperti itu nanti sama kan menyebutnya istri sama saudara laki-laki. Coba coba ya, 2, 3 tambah 1, 8. Jadi berapa ini? 8 kali. Kali 2 berapa ini? 16 per 3 tambah 4. 24 bisanya ya? 24. Berarti ini kali berapa ini? 8. Atas 5 kali 8 berarti 16. Ini kali 3. 3 berarti anak juga kali 3. 3. Berarti 3. Ini sampai ini 19. 19 per 2 4. Saudara dapat rumah. Berarti sisanya berapa? 5 per 2 4. 5 per 2 4. Saudara laki-laki atau paman si anak perempuan ya? Pamannya anak perempuan berarti memang saudaranya sama jadinya. Jadi saudara laki-lakinya dapat 5 per 2 4. Di sini Pak. Karena enggak ada yang lain. Iya. Adanya cuma ini tok, ya kan? Adanya cuma ini tok berarti yang apa? Enggak ada ibu, enggak ada bapak. Enggak ada anak laki-laki. Enggak ada anak laki-laki. Kalau seperti ini berarti ya ini itu aja. Yang lainnya enggak ada. Enggak ada paman semayit. Ibu semayit sama saudara semayit itu lebih dekat ibu semayit. Iya. Iya. Ibu semayit sama saudara semayit dekat dengan ibu. Karena apa? Ibu ini usul ya, apa namanya? Termasuk orang tuanya, usulnya ya, usul itu orang tua, para itu anak, pokoknya itu orang tua, kemudian cabangnya itu anak. Dulu ala anak li bintain sulusai, sehingga dengan hadis ini yaitu Ya tadi aduh, kisah tadi menunjukkan bahwasanya dua anak perempuan ini mendapatkan 2/3 dengan hadis tadi. Wawa nasun fi mahalin za, dan ini sebagai nas, sebagai dalil. Tatkala di sana ada pertentangan. Di dalam ayat ini disebutkan dua anak lebih. Gimana kalau dua anak sendiri itu? Ya. Maka dengan hadis ini menghukumi termasuk dua anak juga. Wa tafsiru minan Nabi sallallahu alaihi wasallam liqouli ta'ala, dan ini sebagai tafsirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menafsirkan firman Allah taala, wa in kunna nisaa'a fa basnataini wa lahunna thulutsa ma tarab. Dan jika mereka perwanita dari anak-anak perempuan lebih dari dua, maka mereka mendapatkan 2/3. Wabayanu limaknaha, dan ini sebagai keterangan tentang makna ayat tersebut. Wala siyama anna sababan nuzuliha kisah ibn Taisat ibn Rabi. Dan juga ayat ini turun karena berkenaan sebab kisahnya dua anak Sa'ad bin Rabi. Ya. Pas tadi ya. Wa su'alu ummiha an sya'nihima, dan ini juga apa? Sebagai bentuk apa? Bentuk pertanyaan kepada umminya, permintaan tentang apa? Tentang masalah kedua anaknya. Hai sun nasirat arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ammihima, di mana tatkala telah turun ayat tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada kedua paman anak ini. Berarti kedua paman anak ini adalah saudaranya laki-laki si mayit itu. Wajabu anil istidlali bilafdi fakonas fakos nantain, sehingga terjawab dengan pendalilan dengan lafaz fakos nantain alati istidlali biha min ra'yi min ra'yan adami tauri sil bintain aslusain hatta yakun salasan fa'aksaru fi ajwibatin. Dan ini sebagai jawaban, yaitu dua anak lebih dari dua, ini menunjukkan apa? Di sini tidak ada pendapat bahwasanya hanya apa? Yang 2/3 itu hanya lebih dari dua. Inna anna hadha min babil mutabaqatul kalam ba'duha li ba'd. Di antaranya di sini diterangkan ini sebagai apa? Sebagai kesesuaian kalam antara satu dengan yang lain. Anna subhanahu wa ta'ala qala yusikumullahu fi aliyadikum lizzakari misluh hazir musayin. Engkau nanti saat apa senatani falahun nasulsa ma tarab. Fadzamiru fikunna majmu'un yutabikul awlad inkana awlad dunisa. Fadzamiru bil ayat al-kariman salah satu umur lafdu al-awlad wawa jam'un. Fadzamirun kunna wawa dzamiru jama' wanisa wawa ismu jama' wanasibun at-ta'bir bi fokus matain. Itu dengan keterangan al-muhim seperti tadi. dua anak perempuan masuk di dalamnya. Waminal ajwibati an hadzal istika anna Allah taala ja'ala jagan mushahad usair kaida akhadha dzakar usair mas al unsa salat alima qathan anna hadzal isnatain unsayan sulusan di anna idza kana li wahidah ma'al dzakar as-salat as-sulus fa ayyakuna laha ma'a insa sulus mirasul wahidah nasan wa mirau isnatain tambihan fa inna kalimata fokus nasain tufidu anna fardha la yazidu biziyadatu adad atau walau kunna fokus nasain wallahu a'lam. Al-Muhim dua di sini termasuk dari yang lebih dari dua. Allah taala mensyukur barakallahu fikum wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.